Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ إِلَّا مَنْ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ كِتَابَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ masuk pada pembahasan Ahamiyatut Tauhid. Setelah kita menyelesaikan kemarin pembahasan tentang Ar-Rahman Ustawa Alal Arsh, bab ini beliau sampaikan setelah kita kemarin diajak memahami beberapa hakikat dari Tauhid dan telah beliau jelaskan tentang Anwa'ut Tauhid, macam-macam Tauhid, sehingga kita telah mendapatkan gambaran tentang apa itu Tauhid dan hakikatnya. Pada bab ini kita akan diajak untuk mempelajari tentang arti pentingnya Tauhid. Dengan demikian, tauhid yang dimaksudkan adalah tauhid yang telah kemarin kita fahami, yang telah difahamkan kepada kita. Karena istilah tauhid adalah istilah yang juga dipakai oleh banyak kalangan. Tetapi makna yang kemudian disampaikan menjadi berbeda-beda. Inilah pentingnya kita harus mengetahui hakikat perkara, bukan sekedar mengenal dengan nama. Dan akan banyak penamaan-penamaan yang palsu, sekedar dengan mengungkapkan nama, tetapi sesungguhnya hakikat jauh daripada kebenaran. Sebagaimana Nabi ingatkan, yusammunaha bighairi ismiha, akan datang orang-orang yang mereka itu menamai, hadis ini berkaitan dengan khamr, menamai khamr bukan dengan namanya. Dan ini menjadi kaidah, akan datang orang-orang yang mereka membuat nama-nama yang tidak sesuai dengan isinya, baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah. Akan muncul berbagai macam nama tetapi bukan dengan, tidak mencerminkan hakikat perkaranya. Dan ini salah satu di antara cara syaitan untuk melakukan tipuan kepada manusia dengan melakukan tasyin, atau dengan menyampaikan zuhrufal qawli ghurura, perkataan yang indah, akan tapi perkataan ini perkataan yang penuh dengan tipuan. Di antaranya umumnya dalam perkara akidah. Dari musyrikin, orang melakukan perbuatan syirik sampai firqudzalah, itu memiliki nama-nama yang sungguhnya tidak mencerminkan namanya. Contoh umumnya orang-orang yang mereka melakukan perbuatan syirik, syirik mereka dinamai dengan tawasul umumnya, mintanya kepada penghuni kubur, kemudian dengan harapan penghuni kubur itu akan bisa mengantarkan hajatnya kepada Allah. Dan ini adalah hakikat syiriknya orang musyrikin Quraisy yang diperangi Nabi. Tapi kemudian dinamai oleh orang yang melakukannya ini ikhtiar dengan tawasul. Bertawasul sebagai bentuk ikhtiar supaya hajat-hajatnya itu bisa diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang ke Gunung Kemukus, ke makamnya siapa? Pangeran Imam Samudra. Itu mereka minta kepada Pangeran Imam Samudra dengan harapan sebagai wasilah yang akan mengangkat ini kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Kemudian apa bedanya dengan orang datang kepada wali, minta kepada wali agar wali ini kemudian mengangkat hajatnya kepada Allah Ta'ala. Dan ini seperti perbuatan musyrikin, datang kepada Lata Uzzamanat, kemudian mereka dengan harapan bisa mengangkat kepada Allah Ta'ala. Ini perbuatan musyrikin sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang sungguhnya. Tapi kemudian dikasih nama dengan istilah tawasul. Kemudian nama tauhid. Mu'tazilah punya istilah tauhid. Tapi tauhidnya Mu'tazilah artinya menolak atau meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, karena menyerupakan sifat Allah, menetapkan sifat Allah itu berarti melakukan bentuk persekutuan kepada Allah Ta'ala. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah kafir musyrik. Kemudian lagi istilah yang ada pada yakni alul bidah yang lain, contohnya yang mereka melakukan ritual-ritual bid'ah tapi dengan istilah-istilah yang dipermak sehingga menjadi sesuatu yang seakan-akan tertuntut untuk mewujudkannya, termasuk di dalam masalah muamalah yang fasik, muamalah yang rusak dinamai dengan nama-nama yang syar'i, ta'aruf, padahal hakikatnya pacaran pamannya dan semisalnya. Sehingga banyak nama-nama yang dipakai sesungguhnya tidak sesuai dengan kandungan isinya, dari perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak, sehingga kita harus mengetahui hakikat perkaranya. Sehingga tauhid di sini maksudkan tauhid seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang kemarin. Sekarang kita lihat poin-poin yang beliau bawakan di sini berkaitan dengan ahamiyat tauhid. Baca poin yang pertama. Yang pertama, sesungguhnya Allah menciptakan segenap alam agar mereka menyembah kepadanya. Allah mengutus para rasul untuk menyeru semua manusia agar mengesakannya. Al-Qur'an dalam banyak suratnya menekankan tentang arti penting akidah tauhid, menjelaskan bahaya syirik atas pribadi dan jamaah, dan bahwa syirik merupakan penyebab kehancuran di dunia dan keabadian di dalam neraka. Ya. Poin yang pertama, catatan beliau berkaitan dengan ahamiyat tauhid. Laqad khalaqallahu al-alama li'ibadatihi wa arsala ar-rusula liyad'un nasa ila tauhidi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini liibadati untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Menciptakan alam semesta khususnya manusia dan jin. Ada dua bentuk ibadah, ibadah dengan makna yang amah atau ibadah dengan sifat kauni, ibadah kauniyah, ketundukan secara kauniyah. Ini meliputi seluruh alam semesta termasuk meliputi orang kafir dan seterusnya. Mereka tunduk dengan ini kauniyah Allah Ta'ala. Mereka tunduk menjadi hamba-hamba Allah. Alam semesta beredar sebagai bentuk ketundukan terhadap aturan Allah Ta'ala. Manusia, kafir, muslim, soleh, toleh, fajir, taat, itu mengikuti sunatullah, aturan Allah, dari janin sampai tua, itu semuanya menjadi tahapan-tahapan yang diikuti semuanya. Enggak ada yang bisa memberontak atau enggak ada yang bisa keluar dari aturan Allah seperti ini. Ini adalah ubudiyah yang kauniyah. Ubudiyah yang syar'i, inilah ada yang menolak, ada yang tunduk. Yang menolak itu kafir, yang tunduk itulah orang yang mereka mukmin. Allah menciptakan alam semesta itu untuk beribadah kepada Allah. Ini ada ibadah yang syariah. Ini untuk tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa arsala rusulah liyada'un nasa ila tauhidi. Dan Allah mengutus semua para nabi, para rasul, dalam rangka menyeru manusia agar mentauhidkan Allah Ta'ala tanpa kecuali. Dan telah kita pelajari dulu, semua para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Ta'ala dalam rangka untuk mendakwakan tauhid. Nanti di poin kedua diperjelas. Wa hadzal Qur'anul Karim yahtammu bi aqidati tauhid fi aktsari suwarihi. Dan Al-Qur'anul Karim kebanyakan ayat-ayatnya atau kebanyakan surat-suratnya yaitu perhatian terhadap akidah tauhid ini. Ummul Kitab, surat apa ikhwan? Kenapa Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab? Hah? Apa itu um? Induk. Kenapa dikatakan induk? Karena ibaratnya Fatihah itu adalah rangkuman dari semua ayat yang 6600 sekian ayat itu dirangkum dalam suratul Fatihah. Surat Fatihah dari awal sampai akhir ibaratnya totalitas menjelaskan tentang tauhid. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah tauhid semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin bicara tentang siapa? Allah, arrahmanirrahim, Allah, maliki yaumiddin, Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aktivitas ubudiyah hamba yang harus ditotalkan kepada Allah Ta'ala. Ini tauhid semuanya. Tauhid. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini bicara tentang as-sirat. Apa itu sirat? Islam, jalan, jalan yang harus dilalui oleh ahli tauhid. Syariat, syariat Islam, syariat Islam. Sehingga karena orang mentauhidkan Allah, maka dia ditunjukkan syariatnya ini. Kalau Anda ingin mentauhidkan Allah, ini syariatnya begini. Cara kamu beribadah kepada Allah begini. Cara kamu mentauhidkan Allah begini. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini cerita tentang masyarakat, masyarakat yang ada di siratal mustaqim dan masyarakat yang di luar Siratal Mustaqim. Masyarakat yang di atas Siratal Mustaqim itulah Nabi, para sahabat Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Ula'ikal ladina an'amallahu alihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Orang-orang yang Allah berikan nikmat, siapa itu? Nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Siratal ladina an'amta alihim, jalannya orang yang kau berikan nikmat. Siapa mereka itu? Nabi, syuhada, kemudian nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Ini orang yang mereka berjalan di atas siratal mustaqim. Artinya mereka adalah ahli tauhid yang berjalan lurus di atas siratal mustaqim dengan segala kadar kesempurnaan tauhidnya. Ada yang sempurna, ada yang menengah, ada yang kurang, tapi mereka ahli tauhid semuanya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini adalah orang yang di luar siratal mustaqim. Orang Yahudi Nasrani, orang-orang kafir secara umum, itu maksudnya pada al-maghdub dan ad-dhalin. Dengan demikian, surat tadi isinya tauhid, kemudian jalannya ahli tauhid, kemudian cerita tentang orang yang mentauhidkan atau orang yang tidak bertauhid. Dengan demikian, semua surat ibaratnya kandungannya tauhid. Maka Al-Quran dari awal sampai akhir sangat perhatian sekali penjelasan tentang masalah tauhid. Wa yubayyinu darar syirki 'alal fardi wal jamaah, dan menjelaskan tentang kerusakan syirik baik secara pribadi maupun jamaah. Bagaimana kerusakan-kerusakan syirik, baik itu yang menimpa pribadi atau jamaah. Pribadi, syirik akan merusak kepribadian, akal, fitrah masyarakat. Syirik sumber kehancuran yang akan menimpakan azab, ya tetap banyak azab di tengah-tengah masyarakat musyrikin. Sehingga syirik diterangkan dalam banyak ayat tentang kerusakan-kerusakan kesyirikan. Wawa sababul halak fit dunya wal khulud finaril akhirah, di mana syirik ini merupakan sebab kebinasaan di dunia. Bagaimana umat-umat mereka dibinasakan, dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah. Kaumnya Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan kaum-kaum yang semisalnya, mereka yang diazab oleh Allah disebabkan karena kekafiran, kesyirikan, pendustaan mereka kepada Rasul yang mengajak kepada tauhid. Di dunia dihancurkan Allah dengan berbagai macam azab. Kemudian di akhirat mereka akan diazab kekal di dalam neraka. Ini pertama, poin pertama yang boleh jelaskan tentang ahamiyatut tauhid, arti pentingnya tauhid. Seperti itu. Poin kedua. Yang kedua, semua rasul memulai dakwahnya kepada tauhid. Hal ini merupakan perintah Allah yang harus mereka sampaikan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus orang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Selama 13 tahun Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah. Selama itu beliau mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah, memohon hanya kepadanya semata, tidak kepada yang lain. Di antara wahyu yang diturunkan kepada beliau saat itu adalah, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, sungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan aku tidak mempersekutukan suatu pun dengannya. Rasulullah SAW mendidik para pengikutnya kepada tauhid sejak kecil. Kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas, beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Bila kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan bila kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Tauhid inilah hakikat ajaran Islam yang di atasnya Islam ditegakkan, dan Allah tidak menerima seorang pun yang mempersekutukannya. Ya. Catatan kedua. Beliau di antaranya mengatakan, innar rusulah, sesungguhnya para rasul jami'an semuanya tanpa kecuali. Dari rasul yang paling awal Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam sampai rasul yang paling terakhir itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nabi dan rasul bada'u dakwatahum ila tauhid. Mereka mengawali dakwahnya itu dengan tauhid. Padahal kita sudah tahu bahwa kerusakan yang dihadapi oleh nabi dan rasul itu sama atau beda, ikhwan? Sama atau beda-beda? Beda-beda. Apa yang terjadi pada masing-masing rasul, kaumnya memiliki berbagai macam model kerusakan yang macam-macam. Ada yang menonjol raja-raja bengis, sombong, angkuh, disertai dengan para pejabatnya kayak Firaun, Namrud. Ada orang kaya yang rusak, konglomerat tapi rusak kayak Korun. Kemudian ada yang rusak dalam perekonomian, begal, nipu, timbangan, curang dalam bisnis segala macam. Itu kayak kaumnya Nabiullah. Siapa? Ikhwan. Yang rusak ekonominya, timbang-menimbang, enggak beres. Nabi siapa? Hah? Nabi siapa? Nabi Syuaib. Ada kaum yang merasa hebat, kuat, canggih, sampai mengatakan man asyaddu minna quwatan, mana ada kaum yang lebih kuat daripada kita. Siapa kaumnya? Nabi Hud, Nabi Saleh, kaum yang kuat, yang hebat, sampai bisa memahat gunung-gunung menjadi tempat-tempat tinggal. Gimana? Pakai tata kecil-kecil gitu. Tik-tik-tik-tik gitu. Tentu sudah punya teknologi yang mereka miliki. Hebat-hebat. Sehingga mereka menghinakan para rasul yang ada. Dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Tapi semua para nabi dan rasul menghadapi problem yang berbeda di tengah-tengah umatnya itu, mengawalinya dengan dakwah tauhid. Kenapa kira-kira? Ikhwan. Alasannya kira-kira kenapa? Ya rotok nyambung-nyambung sidik. Nabi dan Rasul menghadapi kaum yang memiliki problem yang macam-macam. Tapi dakwahnya pertama kali semuanya berawal dengan tashihul aqidah, meluruskan akidah, yaitu menegakkan tauhid, mendakwakan tauhid. Kenapa kira-kira? Ya karena syirik itu akar kerusakan. Menyekutukan Allah akar kerusakan. Tidak mentauhidkan Allah itu akar kerusakan. Yang mereka berarti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, titik awal dari tidak mengagungkan Allah itulah muncul syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, segala macam penyimpangan. Sehingga segala fenomena penyimpangan-penyimpangan itu sesungguhnya adalah buah dari rusaknya tauhid. Buah dari rusaknya tauhid. Sehingga mereka terjun dalam berbagai macam untuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Oleh karena itulah dakwah para nabi dan rasul itu istilahnya memperbaiki dari akar. Semua kerusakan itu fenomena cabang. Ibaratnya pohon, itu ada daun kering, ada batang yang, atau pohon yang tidak berbuah, batang yang patah, daunnya rontok. sehingga menjadi fenomena kerusakan. Itu dilihat pasti akarnya enggak beres. Maka dengan memperbaiki akar itu nanti akan menumbuhkan pohon yang ini tumbuh sempurna. Semakin sempurna akarnya, semakin sempurna tumbuh yang ada di atasnya. Sehingga akar perbaikannya dari memperbaiki tauhid. Sebagaimana memperbaiki pohon, dilihat akarnya, disehatkan akarnya, akarnya sehat, di atasnya insyaallah akan sehat. Ini adalah kenapa semua nabi dan rasul mereka mendakwahkan kepada tauhid. Alladzi amarahumullahu bitablighi linnas. Yang tauhid ini adalah apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya aku. Ini illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, anna la ilaha illa ana fa'budun, sungguhnya tidak ada sesembahan hak kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah diriku. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan tentang Rasulullah sallam. Nabi-nabi sebelumnya sudah diceritakan, antum lihat nanti dalam surat Al-A'raf, kisah tentang dakwahnya para nabi dan para rasul. Dari Nabi Nuh terus nabi berikutnya, itu semuanya dakwahnya diceritakan, ya qaumi butullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai kaum, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baqiya 13 aman fi Makkah. Beliau tinggal di Mekah 13 tahun. Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillahi wa du'aihi wahdah duna siwa. Di mana Nabi selama di Mekah ini menyeru kaumnya kepada tauhid, hanya berdoa kepada Allah semata tanpa berdoa kepada yang lainnya. Intinya dakwah beliau selama 13 tahun dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang ibaratnya membuat kurikulum pembinaan bagi manusia untuk mengangkat manusia menjadi baik. Kurikulumnya Allah yang ngatur. Turun-turun ayatnya Allah yang ngatur. Semua ayat yang turun di Mekah hampir semuanya bicara tentang akidah, tauhid, kecuali salat Allah berikan pada waktu Isra dan Mi'raj tahun ke-10-an yaitu Hijriah, tahun 10 ke-10 kenabian Hijriah, belum Hijrah, tahun 10 kenabian Allah Isra Mi'rajkan Nabi, lalu Allah berikan yakni syariat salat yang sifatnya syariat baru itu. Semua perintah dan larangan bentuk beban taklif syariat itu rata-rata ada di Madinah. Karena Mekah ini masa persiapan pondasi. Sehingga betul-betul disiapkan pondasinya yang nanti akan dibangun di atasnya bangunan-bangunan yang super megah. Maka setiap kali Allah membebankan syariat beratnya kayak apapun, maka pondasi itu siap untuk menyangga, teges, siap untuk menyangga. Ini pondasinya sudah betul-betul hebat. Sehingga syariat beratnya kayak apapun, maka para sahabat begitu enteng saja, enteng untuk kemudian mewujudkan syariat tersebut. Contohnya syariat waktu turun ayat tahrimul khamr, pengharuman khomer. Kira-kira kalau pengharuman khomer itu disampaikan atau di negeri kita ini mau buat undang-undang miras haram mutlak gitu, kira-kira bisa kacau gak? Akan muncul demo di mana-mana dan akan ada penentangan-penentangan keras. Tapi lihat para sahabat dengan sangat mudah mewujudkan dan mentaati semua yang disyariatkan oleh Allah SWT. Ibaratnya mau bangun rumah megah, maka pondasinya sudah cukup sehingga semua beban yang di atasnya itu semuanya tersangga dengan baik. Pondasinya siap untuk itu menyangga semua beban yang ada di atasnya itu. Coba kalau pondasinya itu enggak siap. Pondasinya itu enggak siap, bukan pondasi yang hebat. Kira-kira dibebani bangunan berat gimana? Amblek atau bisa patah sehingga meruntuhkan bangunan di atasnya. Ini berkaitan dengan bagaimana Allah membuat kurikulum untuk pembinaan para sahabat dan Nabi mendakwai mereka demikian. Dan itu adalah merupakan metode terbaik dalam melakukan pembinaan kepada manusia. Wa kana fima anzalallahu alaihi, dan apa yang Allah turunkan kepada Nabi diantaranya, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bi ahadan. Katakanlah sungguhnya aku hanya menyuruh Rabbku Allah dan aku tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa yurabbi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam atba'ahu ala tauhid mundu sighar. Rasulullah sallam yurabbi, mendidik. Nabi ini mendidik, mentarbiyah para pengikutnya untuk benar-benar tegak di atas tauhid. Mundu sighar, mengajarkan mendidik tauhid ini Nabi sejak kecil. Kecil-kecil sudah diajarkan tauhid. Contohnya siapa? Contohnya ketika Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, yang waktu itu Ibnu Abbas kira-kira umurnya masih 9 tahun. SD kelas? Hah? Kelas 3 atau kelas 2. 9 tahun. Masih kecil. Tapi sudah diajari nilai-nilai tauhid. Itu pada kalimat ihfadillah yahfadka sampai terus seterusnya itu. Satu di antara kalimatnya di situ adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu beristianah, meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Minta umum, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Ini umum sifatnya. Minta umum, apapun permintaannya, as-su'al. Kemudian isti'anah, minta pertolongan. Sehingga diarahkan untuk betul-betul berkiblat kepada Allah SWT. Wa hadha at-tauhidu huwa haqiqatun huwa haqiqatu dinil islami alladhi tubna ali. Dan tauhid ini adalah hakikat agama Islam. Islam tanpa tauhid itu enggak ada maknanya. Antum salat jengking sampai itu batuknya ireng, kemudian antum keluarkan harta banyak-banyak, antum haji tiap tahun, tapi antum gak punya tauhid, antum syirik, musyrik, maka semua amalan anda ludes, gak ada artinya sama sekali, keislaman anda gak ada gunanya. Walladhi la yakbalullahu min ahadin siwah, yang Allah tidak akan menerima apapun selain orang yang mereka menegakkan agamanya di atas tauhid. Sehingga tanpa tauhid, jangan harap agama anda bermakna di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun anda telah merasa berkorban dengan korban yang banyak atau beramal dengan amal yang banyak, tapi kalau anda tidak punya tauhid, maka jangan mimpi apa yang anda lakukan bermanfaat. Terus poin yang ketiga. Yang ketiga, Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya agar mulai dakwah kepada umat manusia dengan tauhid. Ketika mengutus Mu'adz ke Yaman sebagai dai, beliau bersabda, "Fal yakun awwalu ma tad'u ilayhi syahadata an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah." Hendaknya yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam riwayat lain disebutkan agar mereka mengisahkan Allah. Ya. Catatan ketiga. Poin ketiga dari catatan beliau dalam bab ini, laqad allama ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayyabta'u da'watahum linnas bitauhid. Faqala li Mu'ad hina ma arsalahu ilal Yaman. Rasulullah sallam telah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengawali dakwahnya dalam mengajak manusia diawali dengan tauhid. Nabi sendiri telah praktek dakwah tauhid menjadi awal dakwah dari dakwah beliau. Dan ketika Nabi mendidik para sahabat, mengutus para sahabat untuk berdakwah, Nabi pun juga mengajarkan pada para sahabat bagaimana berdakwah. Apa yang pertama kali harus diajarkan dan diajakkan. Nabi ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, apa wasiat Nabi kepada Mu'ad? Falyakun awalu ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Di antaranya di sini di awalnya yaitu, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Anda akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Dakwah ikhwat. Di antaranya di sini Nabi menjelaskan masyarakat yang mau didatangi itu kayak apa. Artinya ketika kalau seorang itu akan berdakwah, itu hendaknya mengenali profil masyarakatnya. Masyarakatnya kayak apa? Pedesaan, perkotaan, intelek, orang kampung-kampung gak sekolah, atau dia itu orang yang sudah punya background agama, atau dia orang awam, murni. Ini semuanya membutuhkan perlakuan yang beda-beda. Sehingga seorang dai itu, dia pertama kali ketika ingin berdakwah, itu betul-betul dia harus berilmu, dan berilmu dalam tiga perkara. Maka kata Syekh Fauzan dalam beliau ketika memberikan pengantar kitab Manhajul Anbiya fi da'wati ilallah, manhaj para nabi dalam berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, beliau menyebutkan tentang 7 poin yang mestinya dimiliki seorang dai. 7 poin itu apa? 1, al-ilmu. Yang kedua, yaitu al-amal. Yang ketiga, as-sabru. Yang keempat, ar-rifqu. Yang kelima, al-aham minal aham. Yang ke enam, quwwatul amal. Yang ketujuh, kita urut satu. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Yang kedua apa tadi kawan? Al-amal. Yang ketiga, as-sabru. Yang keempat, ar-rifqu. Yang kelima, al-ham fal-aham. Yang keenam, quwwatul amal. Yang ketujuh, al-khuluqul hasan. Seputar ini, atau kalau keliru, di antara sekitar ini. Yang pertama, ilmu. Orang yang mau berdakwah, dia wajib berilmu. Ilmu ini meliputi tiga. Ilmu tentang apa yang akan dia dakwahkan, ilmu tentang siapa yang dia dakwai, ilmu tentang ini kaifiyah, tata cara dia berdakwah. Orang mau berdakwah, tentu saja wajib dia berilmu tentang apa yang akan dakwakan. Antum mau mendakwakan Islam, ya tentu wajib tahu Islam. Antum mau mendakwakan tauhid, wajib tahu tentang tauhid. Antum mau mendakwakan salat, tentu wajib tahu tentang masalah salat. Bagaimana antum mendakwakan sedangkan antum tidak faham? Maka ini adalah kewajiban pertama orang yang berdakwah, untuk dia benar-benar berilmu apa yang akan dia dakwahkan. Yang kedua, tentang masyarakatnya yang akan didatangi itu siapa. Maka seandainya antum mau datang suatu wilayah, antum survei dulu kira-kira masyarakat itu tuh budayanya kayak apa, bahasanya bagaimana, tingkat intelektualnya, intelektualitasnya kayak apa. Antum survei supaya antum masuk ke situ itu betul-betul ibaratnya sudah tahu persis medannya, sehingga tidak salah di dalam mensikapi. Karena ibaratnya dokter itu harus mengadakan apa dulu? Apa itu? Ya, termasuk mendiagnosa penyakitnya, mengenal orangnya, segala macamnya, sehingga nanti merawat pasien ini dengan cara terbaik, dengan obat yang tepat. Itu adalah ini seorang dokter. Sama dai itu dokter bagi masyarakat, akan merawat masyarakat, mengobati masyarakat, menyehatkan masyarakat, mengantar menjadi seorang muslim yang berkepribadian Islam. Maka membutuhkan untuk mengenal ini masyarakat tersebut. Antum lihat orang Nasrani itu kalau mau masuk ke satu wilayah, dia berusaha survei dulu, mengenal persis masyarakat tersebut. Kalau perlu bagaimana bahasanya itu, atau yang dikirim ke situ orang yang paham dengan bahasa mereka. Orang Jawa klutuk, bahasanya bahasa wong tuwek, yang dikirim orang Sulawesi. Enggak pas, tidak pas, bahasanya enggak nyambung, kurang nyambung, kurang menjiwai, kurang menjiwai. Kalau yang dikirim itu orang Jawa yang tahu bahasa halus, bisa komunikasi dengan mereka, tahu perasaan mereka, bisa nguongkan mereka, itu yang dibutuhkan. Sehingga betul-betul akan bisa lebih sukses di dalam mensukseskan program dakwahnya itu, mengirim orang yang tepat. Maka Nabi pun berwasiat kepada Mu'az sebelum mengutus ke Yaman, diwasiati dulu, kamu akan datangi satu kaum ahlul kitab. Artinya mereka masyarakat yang sudah punya background agama, punya kitab, sehingga punya kesiapan untuk menghadapi model mereka itu. Lalu diantara wasiatnya Nabi adalah ini, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatan la ilaha illallah, jadikanlah pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah, ini tauhid. Dalam riwayat yang lainnya, ila ayyuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Bimbinglah masyarakat sampai mereka menjadi masyarakat yang betul-betul ahli tauhid. Karena ini merupakan modal keselamatan yang paling pokok untuk mereka itu selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang keempat. Yang keempat, sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tiada Tuhan yang benar disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat syahadat inilah yang bisa memasukkan orang kafir ke dalam agama Islam, karena ia adalah penghuni surga. Ia akan mengantarkan orang yang kafir mengikrarkannya ke surga selama tidak merusaknya dengan perbuatannya, misalnya syirik atau kalimat kufur. Ya. Catatan yang keempat, beliau menegaskan inna tauhida, sesungguhnya yang namanya tauhid itu yatamatsalu fi syahadati la ilaha illallah, terwujud pada kalimat syahadat la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Kenapa? Ikhwan, mengulangi lagi yang awal. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kenapa? Gimana? Gus-gus. Apa itu tauhid? Maksudnya mengesahkan Allah, apa itu? Meniadakan sesembahan lain selain Allah dan menetapkan hanya Allah sesembahan yang berhak disembah dan benar. Tauhid apa? Ikhwan kemarin? Wahada yuwahidu tauhidan. Apa itu? Menjadikan Allah satu satunya. Menjadikan Allah satu-satunya itu hanya akan terwujud apabila ada apa kemarin? An-nafyu wal isbat. Tidak adanya an-nafyu wal isbat tidak akan memiliki makna satu-satunya. Buktikan coba bagaimana? Buktikan kalau tidak ada an-nafyu wal isbat tidak akan muncul makna tauhid, yaitu makna satu-satunya. Yusuf, buktikan bahwa tanpa adanya nafyu wal isbat maka tidak akan muncul makna satu-satunya. Ada yang lain? Orang muslim yang meminta kepada wali yang telah berjalan susah untuk kepada mereka, kalau tapi ngupleknya itu pada an-nafyu al-isbat. Buktikan bahasanya tanpa an-nafyu al-isbat maka tidak akan terwujud tauhid. Gimana? Ya, Indra. Boleh, terus pokoknya nanti buktinya begini gitu. Pak Budi di dalam masjid. Apa itu? Itu pernyataan atau penetapan bahwasanya Pak Budi itu di dalam masjid. Kalimat ini bukanlah kalimat tauhid karena di dalam kalimat ini tidak terkandung an-nafyu, tidak terkandung penolakan, sehingga kalimat tadi yaitu kalimat Pak Budi di dalam masjid itu tidak meniadakan atau tidak ada pernyataan yang jelas bahwa yang lainnya itu dia di masjid. Terus? Jadi Pak Hendra juga di masjid, Pak Daru di masjid, Pak Yusuf di masjid. Terus? Sehingga kalimat itu bukanlah kalimat tauhid. Kalimat itu menjadi kalimat tauhid jika tidak ada salah seorang pun di dalam masjid kecuali Pak Budi. Kalimatnya bagaimana? Lengkapnya, kalimat lengkapnya untuk makna satu-satunya tadi. Menggabungkan adanya an-nafyu wal isbat. Iya. Sehingga tidak ada, tidak bergabungnya an-nafyu wal isbat itu tidak akan memberikan makna satu-satunya. Sehingga kalau hanya menegaskan Allah sesembahanku, ini tidak menunjukkan penegasan tauhid. Allah sesembahanku betul, tapi boleh jadi masih ada banyak pengakuan sembahan selain Allah yang lainnya. Tapi kalau adalah Allah satu-satunya sesembahanku, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah, itu baru namanya tauhid. Sehingga memiliki makna Allah satu-satunya, tidak ada sesuatu pun yang layak disembah, ini an-nafyu, kecuali hanya Allah, inilah isbat. Sehingga dengan an-nafyu isbat inilah akan memberikan makna tauhid. Maka tauhid itu terwujud, terrealisasi dalam kalimat la ilaha illallah. Kenapa ikhwan? Karena kalimat ini menghimpun an-nafyu wal isbat. Ya. Muhammadun au Muhammadin Rasulullah. Demikian pula pada kalimat Muhammad Rasulullah. Yaitu jalannya ahli tauhid. Dengan menjadikan jalannya Rasulullah Muhammad SAW satu-satunya jalan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa maknaha, dan maknanya adalah la ma'budah bihaqin ilallah, bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah semata. Wa la ibadata illa maja'a bihi Rasulullah SAW, dan tidak ada ibadah, yaitu tata cara kita beribadah kepada Allah, kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya allati yudkhilu bihal kuffara al-islama. Yang kalimat tauhid inilah, atau dengan tauhid inilah yang memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Orang kafir tidak akan menjadi muslim kecuali dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Li'annaha miftahul jannah. Karena sungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Wa tudkhilu sahibaha al-jannata idalam yang kukha bi amalihi. Dan kalimat ini akan memasukkan pemiliknya ke surga selama tidak membatalkan kalimat tersebut. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ada 10 pembatal tauhid atau 10 pembatal Islam, termasuk ini 10 pembatal kalimat la ilaha illallah. Ada yang hafal enggak? Yang pertama syirik. Kedua tawasul, menjadikan makhluk sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah. Ketiga tidak mengkafirkan orang yang kafir atau membenarkan mazhab mereka atau meragukan kekafiran mereka. Yang keempat orang yang mereka beritikad bahwa ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, dan ada hukum yang lebih sempurna dan lebih baik dibandingkan hukum Nabi SAW. Yang kelima, barang siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi walaupun dia mengamalkan. Yang keenam istihza. Yang ketujuh sihir. Yang kedelapan mualah, memberikan wala kepada orang kafir. Yang kesembilan berkeyakinan ada orang yang bisa terbebas dari syariatnya Rasulullah SAW. Yang kesepuluh berpaling total dari agama ini. Antum pelajari dalam Nawaqidul Islam, maka ini termasuk diantara pembatal. Kalimat la ilaha illallah akan menjadi kalimat yang bermanfaat selama tidak dia batalkan dengan amal-amal pembatal tauhid atau amal pembatal syahadat la ilaha illallah atau pembatal Islam. Kalau diringkas, pembatal syahadat atau pembatal tauhid itu ya kufur, syirik, nifaq. Ini intinya tiga ini. Kufur, syirik, nifaq. Jadi maksudkan adalah kufur akbar, syirik akbar, nifaq i'tiqadi. Terus poin yang kelima. Yang kelima, orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah SAW kekuasaan, harta benda, istri dan hal lain dari kesenangan dunia. Tapi dengan syarat beliau meninggalkan dakwah kepada tauhid dan tidak lagi menyerang berhala-berhala. Rasulullah SAW tidak menerima semua tawaran itu dan tetap terus melanjutkan dakwahnya. Maka tidak mengherankan dengan sikap tegas itu beliau bersama segenap sahabatnya menghadapi banyak gangguan dan siksaan dalam perjuangan dakwah, sampai datang pertolongan Allah dengan kemenangan dakwah tauhid setelah berlalu masa 13 tahun. Sesudah itu pertama kali ditaklukkan dan berhala-berhala dihancurkan. Ketika itulah dia membaca ayat wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Iya. Catatan yang kelima. Laqad arada kuffarun wa kuffaru Quraisy ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mulka wal mala wazawaja wa ghairaha min mata'il hayati muqabila ayus ayatruka da'wat at-tauhid. Orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mulka wal mal, kerajaan dan harta, kekuasaan dan harta. Kira-kira kalau orang sekarang ditawari kekuasaan dan harta, banyak yang kepincut enggak? Ya terlalu sangat banyak. Enggak ditawari aja rebutan. Nabi SAW pernah ditawarkan kepada beliau. Kepada beliau Nabi bertanya, pernah orang Quraisy pernah menawarkan kepada beliau, "Ya Muhammad, kalau kamu dengan dakwamu itu mengendaki kekuasaan, akan kami serahkan kekuasaan kepadamu dan kami semuanya akan menjadi orang yang taat kepadamu. Kalau kamu dengan dakwahmu yang cari harta, akan kami kumpulkan hartanya orang Mekah dan akan kami jadikan kamu orang paling kaya di antara kami. Kalau kamu yang inginkan adalah wanita, akan kami pilihkan di antara wanita yang ada untuk kami berikan kepada engkau. Dan kalau kamu itu dapat seperti ini karena penyakit yang menimpamu, akan kami obatkan sampai kamu sembuh, berapapun biayanya akan kami tanggung." Maka Nabi SAW bagaimana dengan tegas menolak semua tawaran-tawaran mereka. Dan bahkan diantara ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an afruqa hadzal amr." Seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan dakwah tauhid ini, saya tidak akan tinggalkan urusan dakwah tauhid sampai Allah memenangkan urusanku atau menghancurkan urusan ini. Maka mereka ketika mensyaratkan demikian, itu ayat ruka dakwah tauhid, agar Nabi meninggalkan dakwah tauhid, wa muhajamatal asnam, dan meninggalkan serangan-serangan kepada berhala-berhala yang mereka sembah, falam yarda minhum dzalika, Nabi tidak mau sama sekali dengan apa yang mereka tawarkan dari berbagai macam tawaran-tawaran tersebut. Balis tamara fi da'watihi yatahammalul adza ma'a sahabatihi. Nabi bahkan terus berdakwah, dan dalam mengemban dakwah ini maka beliau pun harus menanggung al-adha wa yatahammalu al-adha, menanggung berbagai macam beban gangguan-gangguan, gangguan ucapan dan gangguan-gangguan teror yang lainnya, sebagaimana dalam sejarah dakwah yang telah kita baca ikhwan dalam sirah. Dan antum perhatikan, Nabi sudah tampil dengan kesempurnaan pribadi. Akhlaknya mereka akui akhlak yang sempurna, dan mereka tidak melihat cacat pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu Nabi mulai berdakwah ikhwan, maka muncul berbagai macam caci makian, berbagai macam gangguan-gangguan, intimidasi. Artinya orang yang berdakwah, ketika mulai berdakwah menyampaikan tauhid, maka siap-siap untuk menghadapi berbagai macam, yaitu ungkapan-ungkapan yang buruk, perlakuan-perlakuan yang menyakitkan. Tapi yang Allah perintahkan bagaimana? Fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul. Bersabarlah anda. Sabarnya pun bukan sabar-sabar yang biasa-biasa. Sabarnya itu seperti sabarnya ulul asmi. Ulul asmi itu tingkatan manusia yang paling baik. Manusia, muslimin, mukminin, kemudian wali, para wali Allah, para anbiya, para rasul, ulul asmi. Sehingga tingkatannya berapa, ikhwan? Banyak. Artinya siapkan kesabaran yang ekstra. Kesabaran yang betul-betul yakni ulet, karena anda akan berhadapan dengan yakni kesulitan-kesulitan besar dalam berdakwah. Tapi insyaallah dengan pertolongan Allah, semua rintangan dakwah itu akan terselesaikan. Ila anintasarat da'watut tauhid, sampai dakwah tauhid ditolong oleh Allah Ta'ala. Ba'da salasata asyara aman, setelah 13 tahun Nabi berdakwah. Wa futihat Makkatu ba'da dalik, dan Makkah pun terbuka, ini ditaklukkan setelah itu. Wa kusirat al-asnam, dan patung-patung dihancurkan oleh Nabi. Wa rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi saat itu mengucapkan kalimat ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Datanglah al-haq, hancurlah kebatilan, dan kebatilan pasti akan hancur. Caranya menghancurkan kebatilan bagaimana, ikhwan? Cara menghancurkan kebatilan bagaimana? Dengan mendatangkan al-haq. Antum mendatangkan kebatilan hanya akan berganti kebatilan dan kebatilan yang lainnya. Antum tidak akan bisa memenangkan al-haq kecuali dengan mendatangkan al-haq untuk menghancurkan kebatilan. Maka orang-orang mereka tidak sabar dalam memunculkan al-haq itu hanya nanti akan menggantikan kebatilan dengan kebatilan yang lainnya. Tidak boleh mengunggulkan al-haq itu dengan cara-cara yang batil. Dan ini diantara ketidaksabaran kaum muslimin, sehingga mereka sering mencari jalan pintas untuk memenangkan al-haq, tapi dengan cara-cara yang batil. Catatan terakhir, yang keenam. Ya. Yang keenam, catatan beliau, ikhwan, at-tauhidu wadhifatul muslim fil hayah. Tauhid itu adalah tugas seorang muslim dalam kehidupan. Antum mau dokter, menjadi konglomerat, saudagar besar, pegawai, atau menjadi apapun, maka anda harus menjadi ahli tauhid dan mendakwahkan tauhid. Fayabda'u hayatahu bitauhid, dia harus mengawali dakwahnya jadi dengan tauhid. Enggak kelihatan. Dia lampunya. Iya, dia harus mengawali dakwahnya dengan tauhid, dia mengawali hidup